Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman kathira. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Masih kita membahas tentang pembatal Islam yang ketiga, min nawaqidil Islam, di Syekh Muhammad bin Wahab rahimahu taala, yaitu man lam yukaffir al musyrikin. Pembatal Islam ketiga apa? Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang yang berbuat kesyirikan, au syakka fi kufrihim, atau juga ragu terhadap kekufurannya, au sahaha madhhabahum, atau bisa jadi dia membenarkan ajaran mereka, kafara, kata Syekh, maka dia telah terjatuh kepada kekufuran. Kemarin kita sudah sedikit membahasnya atau yang dijelaskan oleh Asy-Syarih atau Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah taala. Qala Asy-Syarih Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah taala, fayajibu al-jazm. Fayajibu al-jazm bi kufril kuffar, maka wajibnya untuk menetapkan atau memastikan bahwasanya orang-orang kafir itu adalah pembuat kekufuran. Kufril kufar, menyatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir. Wassalam. Wa fi muqaddimatihim al-yahud wan nasara, terutama terhadap orang Yahudi wan nasara. Jelas ya mereka kekufurannya. Wa hum asyaddu kufra, bahkan mereka yang paling kuat kekufurannya. Li'annahum asallaha ala ilmin wa basiratin, karena mereka itu telah berbuat maksiat kepada Allah di atas ilmu dan basirah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan juga dalam ayatnya, alladzina ataidahumul kitaba ya'rifunahu, itu orang-orang yang diberikan alkitab ya. Jadi mereka telah diberikan alkitab, itu at-taurat wal injil, ya, terhadap orang Yahud dan juga orang Nasara. Ya'rifunahu kama ya'rifun abana'ahum, mereka mengenal ya, Nabi Muhammad SAW yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir. Kama ya'arifuna abana'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya, nah, di antara mereka ada yang menyembunyikan kebenaran tersebut dan mereka tahu. Fayajibu 'alal muslimi ay ya'taqida kufral kufar ayyan kana. Maka wajib bagi seorang muslim memiliki akidah, memiliki keyakinan bahwasanya orang kafir itu adalah benar-benar terjatuh kepada kekufuran. Jangan dianggap benar agama mereka, ayyan kana, apapun bentuk kekufuran mereka. Kullu man asyaka billah, itu setiap orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, wada'a ghairallah bi ayyi naw'in min anwa'is syirkil akbar, yaitu mereka meminta atau berdoa kepada selain Allah bi ayyi naw', bentuk apapun dari jenis-jenis kesyirikan yang besar. Maka ini juga sudah terjatuh kepada kekufuran. Maka fayajib takfiruhu bil hukmi alaihi bil kufr. Tentunya wajib kita untuk menghukum mereka dengan kekufuran tersebut. Wala yajuzu asyakka fi kufri. Jangan sekali-kali apa? Ragu terhadap kekufurannya. Wala yajuz, tidak boleh ragu terhadap kekufuran orang-orang yang telah berbuat kesyirikan, terutama syirkul akbar. Wala yajuzu tashiha ma huwa alihi minal kufri. Atau tidak boleh juga membenarkan kekufuran mereka. Misalkan fayuqal hada sahibuddin, ini adalah orang yang memiliki agama. Hada ahsan minal wathaniyin, dan lebih baik daripada orang-orang yang menyembah berhala. Jangan mengatakan seperti itu. Atau istilah yang lainnya, agama samawi. Tidak. Mereka semua adalah telah terjatuh kepada kekufuran. Kufar kullu al-yahud wa nasara sawa. Sama seperti al-wathaniyin. Jadi agamanya fal-kufru millah wahidah. Jadi fal-kufru itu millatun wahidah. Sama semuanya. Memiliki keyakinan yang sama. Akidah yang sama itu akidah di atas kekufuran. Naqulu man lam yu'min bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam yattabi'uhu fa huwa kafirun mahma kan. Kita katakan orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau mengikutinya, maka bahwa kafir mahmakan, maka dia orang yang kafir apapun bentuknya. Hadhi aqidah yajibu 'alal muslimi ayya'taqidaha. Ini adalah satu akidah yang wajib ditanamkan kepada seorang muslim, harus tertanam di dalamnya bahwasanya orang-orang tersebut yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad dan juga tidak mau mengikutinya, padahal mereka tahu kama ya'rifuna abana'ahum, tapi sebagian mereka wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun, yang mereka menyembunyikan sebagian, sebagian mereka menyembunyikan dalam keadaan mereka mengetahui hal tersebut. Jadi wajib bagi seorang muslim meyakini atau berakidah bahwasanya orang kafir itu harus dihukumi sebagai orang kafir, jangan dihukumi sebagai orang muslim. Li'alla yakhruj minal islam, agar tidak terjatuh kepada kekufuran. Li'alla yakhruj minal islam, keluar dari agama Islam, artinya ragu dengan kekufuran mereka. Maka bisa jadi yukhrij minal islam wa huwa la yadri, sedangkan dia tidak tahu. Fa yakhruj minal islam bi adam takfiril kufrar, bisa jadi orang itu keluar dari agama Islam disebabkan tidak ada bentuk untuk mengkafirkan orang-orang kafir, au bitashih madhhabihim, atau tidak adanya atau bisa jadi membenarkan apa agama mereka, bisa jadi keluar dari fa'khruj minal Islam, membenarkan keyakinan mereka. Bi ayyi sahih ma 'alaihi al-yahud, seperti apa membenarkan agama orang-orang Yahud, au yusahih ma 'alaihi an-nasara, atau juga membenarkan agama orang-orang Nasara. Wa na'wa yaqulhum min ashabil adyan as-sahihah, sehingga mengatakan apa mereka adalah orang-orang yang memiliki agama yang sahih, ya, karena diturunkan apa At-Taurat wal Injil. Ya. Namun karena mereka tidak apa lam yu'min ya bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau walam yattabi'uhu, maka mereka menjadi kafir. Dulunya mungkin mereka muslim, tapi ketika Rasulullah SAW sudah diutus oleh Allah menjadi seorang rasul dan juga seorang nabi, namun orang Yahudi dan orang Nasara tidak mau beriman atau tidak mengikuti syarat Nabi Muhammad SAW, maka mereka dinyatakan kafir. Walam yakul ashab adyan as-sahih. Jadi jangan mengatakan lagi bahwa dia memiliki agama yang benar. Bal hunaka man yantasib ila da'wah wa yaqulu ikhwanuna al-masihun. Jadi jangan mengatakan itu adalah saudara-saudara kita, itu orang Nasara. Nah. Ya. Bisa jadi kurangnya ilmu, ya, tidak paham tentang akidah as-sahih, akhirnya mereka membenarkan agama-agama tadi. Ya, hati-hati. Fa naqulu lahum, bahkan mungkin tidak sedikit orang-orang yang mengucapkan apa? Hari raya mereka, bahkan mengikuti, menjaga dan seterusnya. Ya. Tidak mau mengkafirkan orang-orang kafir berdasarkan asy-syariah. Fa naqulu lahum haula'i lam yu'minu. Lalu kita katakan kepada mereka, haula'i lam yu'minu, mereka itu tidak beriman. Falau amanu lattabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya mereka itu beriman, lattaba'u, pasti mereka akan mengikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-Masih alaihi salam, karena Nabi Isa sendirinya dia mengatakan apa? Ya bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqa lima baina yadayya min at-Taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Ini Nabi Isa alaihissalam mengatakan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat, wahai Bani Israel, ya, itu kaumnya, inni Rasulullah ilaikum, sungguhnya aku adalah putusan Allah kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah, ya, untuk membenarkan terhadap apa-apa yang datang yang padaku minat Taurat, dari Taurat, wa mubasyiran bi rasul, kemudian juga memberikan kabar gembira bi rasul, akan ada datang seorang rasul setelahku, ismuhu Ahmad, itu namanya Ahmad atau Nabi Muhammad SAW. Falam yu'minu bihada, lalu mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal innal masih alaihi salam idza nuzila fi akhir zaman. Ya, bahkan sesungguhnya al-masih yaitu Nabi Isa alaihi salam apabila dia diturunkan pada akhir zaman yang mendekati hari kiamat, fa innahu yattabi'u Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan mengikuti agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan membawa agamanya Nabi Isa, tapi akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Yaitu yattabi Muhammad SAW. Wayahkum bi syariatil Islam, dan tentunya berhukum dengan syariat Islam. Wayakun mujaddidan minal mujaddidin, yang termasuk pembaharu. Waman kafara bi nabiyyin wahid fahuwa kafirun bi jami'il anbiya. Maka barang siapa yang dia itu mengingkari kepada salah satu nabi saja bahwa kafirun bijamil anbiya, maka sungguhnya dia telah mengingkari seluruh para nabi. Fal wajib ma'rifatu hadil amr, maka wajib untuk mengetahui perkara hal ini, mengetahui perkara ini. Wa alla tantari hadhihi syubhat allati taruju minal yahudi wan nasara, jangan sekali-kali tertipu dengan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang Yahud dan Nasara. Fahum la yuriduna baqa'al muslimina 'ala dinihim, karena mereka ini tidak menginginkan apa adanya kaum muslimin di atas agama mereka. Walakinnahum yuriduna ayyajtadibul muslimina ila dinihim, akan tapi mereka itu menginginkan apa agar orang-orang muslim itu bisa ditarik ke agama mereka, mau mengikuti agamanya mereka. Kama qala ta'ala walan tardu 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, jadi orang-orang Yahud ataupun orang Nasara tidak ridho terhadap engkau Muhammad sampai engkau mengikuti agamanya mereka. Hada kalamullah, ini adalah ucapan Allah di dalam ayatnya. Wa qala ta'ala, dan di dalam ayat yang ini mengatakan wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, bahkan mereka juga mengatakan jadilah kalian itu seorang Yahud atau seorang Nasara, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Siapa yang mengatakan ini? Orang Yahud dan orang Nasara yang menginginkan agar kaum muslimin itu masuk agamanya mereka. Maka tidak heran ya, mereka itu banyak misionaris ya, dan semuanya ikut andil mereka militan di dalam mengajak agama Yahud wal Nasara. Ai indahum anu man lam yakun yahudiyan aw nasraniyan fa inna laysa bimuhtadin ya. Jadi menurut pandangan mereka apa? Bahwasanya orang-orang yang tidak mengikuti agama Yahudi atau Nasara, maka sungguhnya dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Ya, ini kata siapa? Orang Yahudi Nasara. Hada kalamullah asdaq al-qailin. Ya, jadi ucapannya lebih asdaq. Ya. Lebih benar dibandingkan ucapan yang lainnya. Fakaifa la nukaffiruhum. Lalu bagaimana kita tidak mau mengkafirkan orang-orang apa? Yahudi dan Nasara. Allah sendiri saja sudah menyatakan di dalam ayatnya bahwasanya mereka itu tidak mau mengikuti agama kita, tidak ridho. Bahkan mereka akan ridho kalau orang-orang muslim itu mau mengikuti agamanya mereka, bahkan memerintahkan kunhu dan aw nasara tahtadu. Ini itu bukti bahwasanya mereka tidak mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa nasyukku fi kufrihim, bagaimana kita ragu dengan kekufuran mereka. Nasallahu alaihi wa qad kaffarallahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam man asyaka billah wa 'abida ghairallah ayyan kana. Bahkan di sini juga sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan, Allah dan Rasul telah mengkafirkan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah ataupun menyembah selain Allah apapun bentuk sembahannya. Au kafara bi nabiyyin minal anbiya, atau mengingkari dari salah satu para nabi. Au jahada rukdan min arkanil iman as-sittah, atau juga dia mengingkari satu rukun dari rukun iman yang enam ini, itu sudah terjatuh kepada apa? Kekufuran. Fa inna yahkum yahkumu bikufrihi. Ya, tentunya dia dihukumi orang yang telah berbuat kekufuran. Wala yataraddad fi dzalika wala yashukku fihi wala yusahih ma huwa alaihi. Jadi jangan sekali-kali ragu atau bimbang terhadap kekufuran orang tersebut, atau jangan sekali membenarkannya. Jadi falyatamisul adar, sekalipun dia banyak sekali alasan. Karena ad-din laisa fihi musawamah. Karena agama ini tidak ada tawar menawar. Walaysa fi tanazulat, sehingga juga tidak ada toleransi. Fayajib at-tasrih bihi wal bara'ah min diddihi. Jadi wajib untuk menyatakan tentang kekufuran tersebut dan berlepas diri dari hal-hal tersebut. Tsumma ba'da an na'lam wujub at-takfir musyrikin wal kuffar ayyan kana. Kemudian setelah kita mengetahui wajib seorang itu untuk mengkafirkan kaum musyrikin ataupun orang kafir, apapun bentuk musyrikin, apa kemusyrikannya, kemusyrikannya dan juga kekufurannya. Wa anna hadhi aqidah la yasih al-islam wa la yasaqimu din illa biha. Kasungguhnya akidah tersebutnya, akidah ini tidak akan benar. Jadi akidah Islam tidak akan benar kecuali harus menyatakan kekufuran orang musyrik dan juga orang-orang kafir. Illa biha. Wa la yakunu an-nas indal muslim sawa. Karena tidak sama antara orang muslim dengan orang kafir. Bal yufarriq bainal haqq wal batil. Bahkan sana ada pembeda antara hak, kebenaran dan kebatilan. Wal mu'min wal kafir wal muwahhid wal musyrik. Semua yang beda. Tidak akan sama. Jadi orang kafir, orang mukmin dan orang kafir ataupun orang yang mentauhidkan Allah dengan orang yang telah berbuat kesyirikan, kama farraqallahu bainahum fil hukmi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah membedakan, memisahkan di antara mereka. Bayan bani ala takfiril kufar ahkam katsirah. Nadzkuru minha ma tayassar. Maka di sini ada ketentuan, ya, ketetapan tentang, ya, tentang hukum tentang bagaimana hukum mengkafirkan orang kafir. Awalan yang pertama, ya, apabila kita ingin menyatakan bahwasanya dia adalah orang kafir, tentunya ada beberapa kaitan hukum di sini. Banyak yang disebutkan oleh Syekh. Mungkin disebutkan sekitar berapa? 10 mungkin. Nah, sekitar 11 yang disebutkan oleh Syekh. Annahu yang pertama awalan annahu yajibu bughdul kuffar wa mu'adati wa adamu mu'alatihim. Yang pertama tentunya wajib untuk membenci, ya, terhadap kekufuran tersebutnya. Kemudian juga memerangi dan tidak ada pertemanan terhadap mereka. Jadi jangan dijadikan sebagai kawan yang setia. Hatta walau kanu min aqrabin nas ilal muslim. Sekalipun dia adalah orang yang dekat ilal muslim, kepada muslim. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili ibtigha'a mardati tusirruna ilayhim bil mawaddati wa ana a'lamu ma akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'a as-sabil ila an qala قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِنْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1 sampai ayat 4. Ini tentang kaidah atau ketentuan hukum, ya, bagaimana kita mengingkari kekufuran, bagaimana kita harus menetapkan kekufuran orang-orang kufar. Itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian itu sebagai kawan. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Mungkin sebab kalian ada rasa kasih sayang terhadap mereka. Wa qali kafaru bima ja'akum minal haqq, karena mereka telah berbuat kufur ya, terhadap apa yang telah datang ya, terhadap apa yang telah datang kepada kalian dari kebenaran ini. Bahkan yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, mereka juga telah mengusir rasul dan juga kalian. Antu'minu billahi rabbikum, disebabkan kalian beriman kepada Allah itu Rabb kalian. In kuntum kharajtum jihadan fi sabilillahi ibtigha'a mardati, jika kalian keluar berjihad di jalan Allah untuk mengharapkan keridhaannya. Tusirruna ilaihim bil mawaddah, kemudian kalian menyembunyikan ya, berita-berita tentang Nabi Muhammad SAW kepada mereka ya, membocorkan rahasia, disebabkan kalian ada belas kasihan terhadap mereka. Wa ana a'lamu akhfaytum wa ma a'lamtum, dan aku kata Allah mengetahui terhadap apa yang kalian sembunyikan ataupun yang kalian nyatakan. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut maka dia telah sesat, kesesatan yang nyata. Sampai di ayat qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'a, yang telah ada suri tauladan terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap kalian dan juga orang-orang yang bersamanya, yang mana mereka mengatakan in qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum mimma ta'buduna min dunillah, jadi kami berlepas diri kepada kalian dan terhadap apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum wabada bainana wabainakumul adawatu wal baghdau abada, jadi kami telah mengingkari kalian dan tentunya mulai saat ini wabada bainana wabainakumul adawa, selama-lamanya akan ada terus permusuhan antara kami dengan kalian. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian ini wahai orang musyrik itu beriman kepada Allah saja, tidak berbuat kesyirikan lagi. Kemudian dalam ayat yang lainnya di dalam surat Al-Mujadalah, la tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min. Jadi tidak engkau dapati ya, suatu kaum yang dia beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, yang mereka masih memiliki loyalitas terhadap orang-orang yang memusuhi Allah, man hadallah rasulah, yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, bahkan memerangi. Walau kanu aba'ahum, sekalipun mereka itu adalah bapak-bapak kalian, atau juga au abana'ahum, atau juga anak-anak kalian, au ikhwanum, atau saudara kalian, atau kerabat kalian. Ula'ika kataba fi qulubihimul iman. Ya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan ya, di dalam hati-hatinya, yaitu keimanan, dan juga Allah akan menolong mereka. Ini ayatnya mengenai bagaimana seorang harus mengingkari ataupun juga mengkafirkan orang kafir. Faman yakfur bitaguti wa yu'min billahi, maka orang-orang yang telah mengkufuri at-tagut, yang mengingkari tagutnya, itu yang disembah selain Allah, ataupun juga orang yang rela disembah ataupun diikuti atau ditaati dalam perkara-perkara maksiat, maka disebut tagut. Maka orang-orang yang fa may yakfur bi tagut, orang yang mengingkari tagut tersebut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha, tentunya dia telah berpegang teguh dengan tali Allah yang kuat, tidak akan lepas. Dalla ala annahu la yajtami al iman billah, ini menunjukkan dari dalil-dalil ini bahwasanya tidak yajtami al iman billah, tidak akan terkumpul, tidak akan bisa bergabung antara keiman billah wal iman bitaghut, beriman kepada Allah dan beriman kepada taghut. Fa innahu la budda minal kufri bitaghuti awalan, maka yang pertama harus mengingkari taghut awalan, summa al iman billah, kemudian beriman kepada Allah. Jadi fa yajibu al kufru bitaghut, wajib untuk mengkufuri taghut. Wa mu'adah al kuffar wa mukduhum, kemudian memerangi orang kafir dan juga membencinya. Walau kanu min aqrabin nas ilal muslim, sekalipun dia teman orang paling dekat pada orang muslim. Walau kanu al kafir, sekalipun orang kafir itu ummahu au abahu au akhah, baik itu ibunya, bapaknya atau saudaranya. Au kana min qabilah wa asyiratih, atau dari kabilahnya ya, dari sukunya ataupun juga dari kerabat. Fa inu yabghuduhu wa yatabarra'u min, maka wajib untuk membencinya dan berlepas diri darinya. Kemudian ayat yang lainnya juga ya, itu Nabi Ibrahim alaihissalam juga telah ingkari ayahnya untuk mengingkari kekufuran ya, wajib ingkari kekufurannya. Maka nil nabi wal ladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana annam ashabul jahim. Jadi tidak pantas bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman yang memintakan ampun terhadap orang musyrik sekalipun mereka adalah kerabat, karena sudah jelasnya mereka itu orang kafir. Lau annam ashabul jahim, ya, penduduk ashabul jahim, penduduk neraka. Wa ma kana istighfar Ibrahim li abihi illa an mau'idatu wa'ada iyyaha, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu memintakan ampun kepada bapaknya itu disebabkan dia ada satu janji terhadap bapaknya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillah tabarra'a min. Kemudian setelah Nabi Ibrahim mengetahui hal tersebut, artinya sudah jelas bahwasanya tidak boleh memintakan ampun terhadap orang-orang kafir sekalipun bapaknya aduh lillah, karena dia adalah musuh Allah. Tabarra min. Kemudian Nabi Ibrahim berlepas diri darinya. Inna Ibrahim al-awwahun halim, karena Ibrahim memiliki rasa penyantun dan juga kasih sayang. Jadi wa ma kana Allah liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana ma yattaqun. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah dia mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Idhadahu hatta ibainum anu mayataku. Lama anzal Allah hadil ayat, ta'asafan unas minal muslimin alladhina kan yasagfiruna la li'abaihim minal musyikin alladhina matu wa khafu min hadil ayat, fa'anzal Allah ta'ala. Jadi kaum muslimin ya, itu menyesal ya, ketika mereka apa, memintakan ampun terhadap orang-orang musyrik ya, sekalipun itu adalah bapak-bapaknya yang sudah meninggal. Wa khafu an hadil ayah, dan takut terhadap ayat ini. Fa anzalallahu wa ma kana Allah liyudilla qauman ba'da idh hadaw hatta yubayyana ma yattaqun. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan menyesatkan suatu yang setelah memberikan petunjuk. فما كان قبل أن تنزل هذه الآية قبل أن يعلم المسلم تحرم ذلك فإن الله يؤاخذ عليه. Jadi sebelum turunnya ayat ini ya, mereka masih ya, artinya mendakan ampun. Kemudian setelah datang ayat ini mereka meninggalkannya. Artinya perbuatan yang sebelumnya itu tidak akan la yu'akhadh 'alaih, tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikenai dosa. Ini yang pertama. Jadi wajib untuk mengkafirkan orang kafir, yaitu membencinya, memusuhinya sampai mereka itu beriman kepada Allah sekalipun mereka adalah bapak-bapak atau anak-anak atau masih kerabat. Nah, tidak boleh kita berloyalitas terhadap mereka, terutama membantu kekufuran mereka. La yajuz. Tsaniyan, yang kedua, ma yatarattab 'ala takfiril musyrik annu idza matal musyrik wal kafir fa innal muslim la yatawalla janazatah. Kemudian bentuk yang kedua ya, bahwasanya bagaimana kita mengingkari kekufuran orang kafir tersebutnya. Itu diantaranya bahwasanya idza matal musyrik atau kafir, apabila ada yang meninggal ya, apakah itu orang kafir atau orang musyrik, maka sesungguhnya seorang muslim la yatala janazah. Jadi seorang muslim ya, tidak boleh ya, mengurus siapa jenazahnya. Illa idza lam yujad man yad fanihi min al-kuffar fa inna yuwari biturab, kecuali ya, jadi asalnya tidak boleh mengurus apa jenazahnya orang-orang kafir dan juga orang musyrik. Kalau yang pertama kan kalau masih hidup kita tidak boleh dijadikan sebagai kawan, artinya kita benci terhadap kekufurannya ya. Kemudian yang kedua ini, yang apabila dia sudah mati, tidak boleh kita ngurus apa jenazahnya, kecuali nggak ada orang lagi. Lam yujad man yadfinu min al-kuffar, artinya tidak ada yang mengkafani ataupun juga menguburkannya. Fa inna yuwari biturab, maka dikuburkan, boleh dikuburkannya. Wala yadfan fi maqabir muslimin, tapi dengan catatan jangan ya, dan juga tidak boleh menguburkan di kuburan kaum muslimin. Nah, karena fal muslimun la yatawalluna janazatal kuffar. Jadi kuburan muslim itu la yatawallan janazatal kuffar. Tidak boleh digandengkan dengan jenazahnya orang kafir. Fala yasilunaha. Jadi kalau kaum muslimin ini jangan sampai dia mengurusi jenazah orang kafir. Fala yasilunaha. Kemudian juga jangan memandikannya, wala yafinunaha ataupun mengkafaninya, wala yahmiluna atau membawanya, wala yashayyunaha, wala yahduruna dafniha, tidak boleh menyiarkannya ataupun juga mengurusinya, dan juga tidak boleh menghadiri pemakamannya. Ini wala tadfan fi maqabir al-muslimin, dan juga jangan dikubur di kuburan kaum muslimin, pemakaman kaum muslimin, atau jangan disatukan dengan kuburan kaum muslimin. Qala ta'ala la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasuli wa matum wa hum fasiqun. Jadi jangan salat ya, wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada, jangan sekali-kali itu salatnya terhadap orang kafir ataupun orang musyrik. Wala tusalli ahad, ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyalati orang-orang dari kaum musyrikin ataupun kufar. Wala taqum ala qabri, dan juga jangan berdiri di atas kuburannya, artinya mendoakan. Annam kafaru billahi wa rasulih, sungguh mereka telah mengingkari Allah dan Rasulnya. Wa matum fasikun, dan mati dalam keadaan fasik. Jadi fal muslim la yushayyi janazah al kafir, jadi seorang muslim tidak boleh mengurus siapa jenazahnya orang kafir. Wala yujahizuha wala tatun naqfi maqam muslim, menyediakan ataupun juga mengkafani ataupun menguburkan ya, di kuburan kaum muslimin ya. Wa amma iyadatul marid minal kufar, adapun ya, menjenguk orang sakit ya, dari kalangan orang kafir. Idza kana min ajli da'wah, min ajli da'watihi ila Allah, fa innal muslim ya'udul marid al kafir, dalam rangka untuk mendakwahinya ya, berdakwah kepadanya, maka sungguhnya seorang muslim boleh dia untuk menjenguk orang sakit ya, dari orang kafir. Wa yad'uhu ila Allah, kemudian juga mengajak kepada Islam ya. Faqad ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena anna ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yahudian, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah ya, menjenguk orang Yahudi. Wa da'ahu ila al-Islam, kemudian mengajaknya kepada agama Islam. Fa aslama, kemudian dia masuk Islam. Wa mata ala al-Islam, dan mati dalam keadaan Islam. Wa syahida alla ilaha illallah, dan dia telah menyatakan syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadur rasul. Wa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam am. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjenguk pamannya yang sakit yaitu Abu Talib fi maradil mautnya, artinya dalam sekarat, sudah sekarat. Wa qala lahu ya ammi qul la ilaha illallah. Katakanlah wahai pamanku, la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakan dia, qul la ilaha illallah. Disuruh untuk mengucapkan la ilaha saja, tapi pamannya tidak mau karena dibisiki oleh saudaranya yaitu yang menyatakan atarqabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu membenci agamanya Abdul Muttalib? Kemudian pamannya tidak mau mengucapkan. Dia lebih mengikuti saudaranya, ucapan saudara tersebut. Itu tetap mati dalam keadaan kafir, musyrik. Jadi Abdul Muttalib mati dalam keadaan kafir. Fa idza kanat iyadah al-marid al-kafir min ajli da'wati ila al-islam fala ba'sa bihi. Maka apabila ya, menjenguk orang sakit ya, orang dari kalangan orang kafir dalam rangka untuk mengajak kepada Islam, ini boleh. Jadi fala ba'sa bihi. Wa amma idza mata ala kufri, namun apabila dia matinya dalam masih dalam keadaan kufur, tidak mau diajak atau tidak mau masuk ke dalam Islam, fa innal muslim la yatawalla, maka seorang muslim tidak boleh mengurusi ya, jenazahnya. Walau kan akramun nas ilaih, sekalipun ini adalah kerabatnya. Walau kan abah, walamma mata Abu Talib, sekalipun yang meninggal adalah bapaknya. Nah, ketika meninggalnya Abu Talib ya, jadi Abu Talib meninggal alal kufur, di atas kekufuran, lam yatawalla ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah SAW tidak mengurusinya. Dan wala tajhizu, maka dia tidak mengurusi jenazah, apakah dia mengapankan ataupun menguburi, tidak, Rasul tidak mengurusi jenazahnya Abu Talib. Bal amara ibnahu Aliyan, tapi yang disuruh siapa? Ali. Ali adalah anaknya dari Abu Talib. Aywari fil ard, untuk menguburinya. Wala yutraq ala zahril ard, tidak hanya meninggalkan begitu saja. Ya la yatada bihi annas, yang sampai mengganggu manusia. Ini mengenai ketentuan ya, terhadap bagaimana kita takfirul kufar ya, mengkafirkan orang kafir dengan berdasarkan ahkam, berdasarkan hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi yang baru kita baca adalah baru dua poin ya. Yaitu yang pertama, ketika dia masih hidup, tentu kita wajib untuk membenci kekufurannya dan juga memusuhi terhadap kekufuran tersebut. Tidak boleh dijadikan sebagai wa'ad mu'alah, dijadikan teman yang setia. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengurusi jenazahnya apabila dia sudah meninggal dunia. Dan ketika sakit, boleh kita jenguk untuk diajak kepada Islam atau didakwahi. Apabila dia mati dalam kufur, maka tidak boleh diurusi apa jenazahnya. Adapun dia kalau dia sudah masuk muslim, masuk Islam, maka boleh untuk mengurusi jenazahnya. Wallahu ta'ala bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.